pada mampir. Supir baja, supir taksi, tukang beca biasanya kebek bae, warung kita biasanya penuh bae. Kenapa kok kini sepi temen jadi kita ke warung? Tolik kayak ngamun temen, warung kita ke kenapa sih ya? Dina apa segini ya? Warung kita kia, duh kelingan dina dina Sabtu, orang anu kita kia masak kia pirang-pirang pisan dina kia, perlu aja dina Sabtu biar pakai kia masak kia, duh terus kita kia maning di belok di peranti, pikir bakal usah ken, gemeter baik, nang apa sih ya kita kia? Kremetek bae. Kenapa sih ya kita yang dipikiri sing saya kepikir, yang dirasa sing saya kerasa. Mikiri nasib kari wis mengkenin, ora ilo ora pranti awakku lemes bae blenak. Laki kenang apa bae dupe gemeter bae ora ilo ora berhenti. Anu ne mah yar dipikir-pikir mah kita pokok kita nang pada pegel mah pada dina kaya kena. Abis ke bocak abis turun kan I'm Sepira genteng pasti badai kersa nginum mangga mas. Wonten yen sampean kersa napa ngomong mawon ing kula mas. Oh, sampun ngerayu mas. Ya sekali-kali mampir dong. Mangga mas, melebet mawon. Mangga. Motor yang riku mawon. Sampun dipanasaken mas. Suwun kesuwun. Kados. Kambing pas sampean meriki. Nggih bisa. Mangga mas. Rumah tangga rumput. kebun rumput karo oma. Wong lanang disuruh modale aja ngerayu mana. Soale de mangkon sote sebagian kecil. Biasa nih dapat pelayan ake dengan nih aja sok mau konon sih mas kulaku bareng deleng sampean kuman kaya-kaya seneng sampeannya ditawani apa-apa bagian pelayan mas aja dipadakna karo pelayan sejeme aam si pelayan ga pelayan yang mana mas pelayan seksi Pelayan seksi. Siapa sih arane adik? Kula, arane Aan. Aan? Masih sinten? Pengen kenal? Nggih. Yoyo Suwaryo. Yoyo Suwaryo. Heeh. Aduh, wonge kasep arane Yoyo Suwaryo. Wonge ayu arane Aam. Pura-pura. Tuh, coba sih dibuka peci ya deh. Amir aja sampah, pasti gune. Ah. Yo. Lawas ya, Bi, nembe ketemu maning. Aduh, dadi bos Bu Eti. Kayaknya pun apa sih, Bi? Kira siapa? Lah kira lah apa nih kene lah? Lalu arep takon di Aan. Mangga. Ya Aan kene ana batuwe. Ah boten kiambetan mawon, Mas. Bokap anak-anak wong wadon sing aran Tirah, Mas Tirah. Oh, pacare ya? Oh, dudu sedulur. Beli Aan dewek bae, Mas. Berarti sampean jawabat terang-terangan. Gua takon si sebenernya sampean. Tirah anak nindi. Jawab. Kayo lah kan yang kene munggu ya berulung aneh gayo. Aja mungkin. Perhiasannya Tirah gelanglan kalung anak nindi sampean. Berarti Tirah anak nindi kene. Jawab. Yuk langka busung diberu yo. Kita si mangkat tiga diberu yo. Kita dewek bayi mangkat kuyo. Lamun terpaksa sampean digelem jawab, sampean digampu polisi, dihukum, dibuli. Aduh ampun yo, ya ampun aja dibuli dong, ampun yo, tolong yo. Mending jawab, mending lawan polisi. Aduh aja di polisi yo, ampun. Iya ampun kita harapan ngomong terang-terangan tapi aja digerak digampu polisi ya yo, ngomong yo. Jawab, abang omongkan abang, ireng omongkan irengi. Yoyo, hari ini sebenernya bayi bakat tiraku, yuk. Iya. Bakat tiraku, yuk. Kone kita yang bakal laporan, bakal balik dihukum, Pak, yuk. Salah. Bakat tiraku, yuk, mati, yuk. Mati? Iya, tenang dipateni ning Bapak Cali, yuk. Ditegak, yuk. Dipateni? Iya. Cali? Iya mertua, ya mertua ini Tirah Dewiak Bapak Walonira, ya sampean ruh? Ruh, ya malasan dipendemin yang lo gak nampil, ya Eti jangan, ya berarti perbuatan kin sampean terlibat berarti wong loro sampean karo Cali sing membunuh Tirah. Ampun, ya ampun, tolong, cung. Beri kena tolong, beri kena ampun. Eti, sakin pisan, Eti melu ke kita. Tiga menti, cung, aja tiga menti, menti, yo. Keluar polisi. Pun ini dia apa-apa, ta, cung. Dibui. Aduh, tolong. Kurang ajar. Persetan Cali, Eti. Uang kasih saya nih. Ayo, Mak.